diangkat ke wala kaya, suka atau ada suka dipaksa kudu narima. Dianggap lain jelema, dianggap teboga mata, segala direkayasa geus teu barokah. Salah diculik jalma letih, aya nu leungit kembali salah diculik jalma letih, aya nu leungit kembali.